ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Kita lihat sekarang apa yang menyebabkan mereka-mereka yang sampai membawa bom di gedung-gedung tertentu, di hotel-hotel, apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Yang menyebabkan mereka seperti itu adalah semangat. Semangat untuk merubah kemungkaran. Tetapi karena tidak ada ilmu, akhirnya merusak. Sehingga seakan-akan terkesan yang namanya kaum muslimin, yang namanya teroris, itu adalah Islam berjenggot. Akibat daripada perbuatan-perbuatan orang-orang sufaha yang seperti ini. Sehingga terkesan di masyarakat bahwa yang berjenggot itu adalah teroris. Kenapa? Karena komandan-komandan yang kemarin yang meledakkan di hotel sana itu berjenggot. Difoto sama polisi, disebar siapa yang menemukan orang ini yang ciri-cirinya begini, jenggot ini, dipakai ini, pakai ini. Ini akibat apa? Nahi mungkar tanpa ilmu. Ingin merubah kemungkaran. Tetapi karena tidak punya ilmu, bagaimana cara merubah kemungkaran, sehingga mereka tidak ada jalan lain kecuali itulah yang mereka temui. Peledakan, pemboman, penculikan yang mereka lakukan, yang akhirnya bukan hanya mengancam keamanan individu, keamanan seorang, tapi justru keamanan negara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dan hindarilah kalian, takutlah kalian dari fitnah yang tidak akan mungkin menimpa orang yang zalim saja. Orang yang zalim maupun yang baik kalau sudah kena. Subhanallah.